hari demi hari kita lalui, mencari rezeki dengan penuh arti, menabung untuk masa depan pasti. Dengan dinar koin rosiki, investasi penuh arti. Koin emas dinar, pilihan cerdas kita, nilainya tak pudar hingga masa depan tiba. Menabung atau investasi, semua jadi lebih mudah. Dengan dinar koin rosiki, masa depan penuh berkah. Yang kita simpan adalah harta yang tak lekang oleh zaman. Dengan harga stabil, aman dan menawan, investasi yang tepat kita takkan terlupakan. Koin emas, dinar, pilihan cerdas kita, nilainya tak pudar hingga masa depan tiba. Menabung atau investasi, semua jadi lebih mudah. Dengan dinar koin rosiki, masa depan penuh berkah. Saat dunia berubah, nilai tetap terjaga. Dinar jadi sandaran, takkan hilang daya. Untuk keluarga, untuk masa depan kita, investasi yang aman, pilihan penuh cinta. Koin emas dinar, pilihan cerdas kita, nilainya tak pudar hingga masa depan tiba. Menabung atau investasi, semua jadi lebih mudah. Dengan dinar koin rosiki, masa depan penuh berkah. Menabung koin emas, langkah penuh bijaksana. Investasi yang aman, tanpa rasa ragu di jiwa. Dengan dinar koin rosiki, masa depan jadi cerah. Pilihan tepat kita, di setiap langkah yang penuh rahmah. Saat dunia berubah, nilai tetap terjaga. Dinar jadi sandaran, takkan hilang daya. Untuk keluarga, untuk masa depan kita, investasi yang aman, pilihan penuh cinta.